Bab yang berikutnya adalah kaitan dengan ta'ati al-ulama dan al-umara pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke 1722 daripada kitab terjemahan, kata pengarang kitab rahimahullah ta'ala, babun man ata'al ulama'a wal umara'a fi tahrimi ma ahallallahu aw tahdihi ma harramallahu faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Wa qala ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yushiku an tanzila alaykum hijaratun minas sama'. Aqulu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Wa qala al-Imam Ahmad, ajibtu liqaumin arafu al-isnad wa sihhatahu ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما حل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. Terjemahan yang ke surat sebelah, bab ta'at kepada ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah, berarti telah mempertuhankan mereka. Jadi bab ini jelas diterangkan tajuknya, iaitu hukum mentaati selain Allah pemimpin-pemimpin, sama ada ulama ataupun umara, di dalam sesuatu yang bersalahan dengan hukum Allah Subhanahu Taala. Bahawa yang demikian itu adalah syirik dan kufur, dan dinamakan orang-orang itu sebagai orang-orang yang telah menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Dan beliau rahimahullah ta'ala seperti biasa membawa beberapa atar dan juga hadis. Dan dalam hal ini beliau membawa atar daripada yang pertama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, iaitu kata beliau, hampir kalian ditimpa hujan batu dari langit. Aku menuturkan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kalian malah mengatakan Abu Bakar berkata, Umar berkata. Jadi itu adalah nas yang pertama berkaitan dengan bab ini. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, aku merasa hairan dengan orang-orang yang tahu tentang isnad hadis dan kesahihannya, tapi menjadikan pendapat Sufyan, yakni Ats-Tsauri, sebagai acuannya. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa siksa yang pedih. Surat An-Nur. Tahukah kamu apa pengertian fitnah di sini? Iaitu syirik. Boleh jadi apabila dia menolak sabda beliau, akan terjadi dalam hatinya suatu kesesatan az-zail, sehingga celakalah dia. Ini adalah nas yang kedua, iaitu daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian diriwayatkan dari Adi ibn Hatim bahawa dia mendengar Nabi SAW membaca firman Allah Ta'ala, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam. Kemudian sebenarnya ada sambungan, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan menyembah Tuhan yang satu. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. maha suci dia, maha sucinya daripada apa yang mereka syirikkan. Maka aku berkata kepadanya, sesungguhnya kami tidak menyembah mereka. Beliau bertanya, tidakkah mereka itu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, lalu kamu pun turut mengharamkannya? Tidakkah mereka itu menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah, lalu kamu pun turut menghalalkannya? Aku menjawab, ya. Maka beliau bersabda, itulah ibadah penyembahan kepada mereka. Nah, dalam terjemahan disebutkan Imam Ahmad dan At-Tirmizi menyatakan hadis ini hasan. Baik. Sebelum kita bahaskan kandungan nas-nas ini, daripada sudut sahih ataupun tak sahih nas-nas ini, terdapat masalah pada nas yang pertama dan juga pembahasan tentang nas yang kedua. Nas pertama adalah kata-kata Ibnu Abbas, Athar Ibnu Abbas, bahawa hampir-hampir kamu akan ditimpa hujan batu. Sebab aku berkata Rasulullah SAW bersabda, tapi kamu mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata. Hadis ini kita dapati tidak disebutkan sandarannya ataupun masdarnya, sumbernya. Terus disebutkan gitu oleh pengarang kitab, dan tidak didapati. Dan ia juga disebutkan oleh Ibn Qayyim rahimah ta'ala sebelum beliau dalam kitabnya yang lain. Dan Ibn Qayyim rahimah ta'ala telah juga tidak menyebutkan sumbernya, tapi beliau telah berdalilkan dengan kata-kata ini. Nah, jadi sebab itulah, dan bila diperiksa tidak dijumpa sumbernya. Dengan lafaz ini tidak dijumpa sumbernya. Jadi asalnya kalau tak ada sumber, maknanya tak ada sumber, tak ada sanad, apakah status nas ini, asar ini? Lemah, asal dia lemah. Baik. Tetapi walaupun dengan nas ini, dengan lafaz ini tak dijumpa sumbernya, tetapi ulama yang mentahqiqkan kitab ini, mereka telah berjumpa dengan nas yang semakna dengannya, dengan lafaz yang berbeza. Nah, yakni daripada Ibn Abbas juga, dan juga daripada sahabat yang lain, iaitu Hudzaifah Ibn al-Yaman. Beliau juga ada mengatakan kata-kata seperti ini. Jadi yang mereka jumpa adalah Ibn Abbas. Terdapat kisah Ibn Abbas dalam satu majlis telah ditanya oleh anak muridnya, dan di dalam nas tersebut dia adalah Urwah Ibn Zubair rahimahullah ta'ala. Urwah Ibn Zubair, anak kepada Az-Zubair Ibn Awam, anak saudara kepada Aisyah radhiyallahu anha, anak kepada Asma' binti Abi Bakar, seorang perawi yang masyhur. Beliau telah menentang ataupun kita katakan berdebatlah dengan Ibn Abbas. Beliau telah berdebat dengan Ibn Abbas tentang masalah apa? Masalah haji. Itu kisah dia. Iaitu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bermadhab, berpendapat bahawa wajib hukumnya seseorang yang nak buat haji itu mengambil manasik tamattu. Tak boleh dia ambil manasik lain. Ada lagi dua manasik, apa dia? Betul? Ifrad dengan qiran. Nah, tamattu, ifrad, qiran. Jadi Ibn Abbas kata wajib buat haji cuma dengan tamattu saja. Wajib. Jadi orang lain tak puas hati. Urwah bin Zubair tak puas hati. Kenapa kau wajibkan mereka tamattu? Kemudian Ibn Abbas pun bawakan hadis. Dia sahabat. Dia pun bawakan hadis. Dan hadis-hadis ni ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim dan kitab-kitab lain, bahawa Rasulullah SAW antaranya memerintahkan sahabat-sahabat untuk bertahallul dan kemudian fasahkan haji mereka jadi umrah. Ada. Lepas tu bila masuk musim haji, dia mereka disuruh untuk buat haji. Jadi tamattu lah tu. Apa tamattu? Asalnya senang-senang, bersenang-senang. bersenang-senangan, iaitu bolehnya dia bertahalul, yakni dengan umrah, kemudian baru dia buat haji. Jadi ada tempoh dia boleh senang-senang, dia boleh tahalul. Tahalul maknanya boleh pakai baju balik, boleh buat seperti biasa, boleh bercampur dengan isteri sebelumnya. Lepas tahalul selesai. Tapi nanti bila masuk haji lagi 8 hari bulan, mereka akan apa ni? Pakai ihram dan niat haji pula. Itu yang dinamakan tamattu. Jadi dalam satu perjalanan dapat dua manasik sekali, iaitu dapat umrah dan haji sekaligus. Adapun kalau ifrad, makna ifrad maknanya dia sendiri kan, esakan lah, maknanya dia cuma dapat satu je, dia pergi cuma untuk haji je, umrah dia tak dapat. Ya kan? Itu asal dia. Jadi Ibnu Abbas berpendapat wajib. Dan beberapa dalil lain, Rasulullah SAW bersabda, kalau aku ada hidup lagi tahun depan, pasti aku akan tidak membawa haiwan kurban haji seperti tahun ini, dan aku akan buat umrah dan haji. Ini tamattu. Nabi SAW pun bercita-cita nak buat tamattu tahun depan. Jadi Ibnu Abbas faham bahawa hukum tamattu inilah, yang ni tamattu inilah satu-satunya manasik yang kita boleh, yang boleh lakukan, bukan yang lain-lainnya. Itu dalil dia. Qala Rasulullah, qala Rasulullah, itulah dia bawa. Ibnu Az-Zubair, Urwah Ibnu Zubair, beliau berkata, tapi kan Abu Bakar tak buat ni, tak buat tamattu, dia suruh buat ifrad. Bahkan Abu Bakar larang buat tamattu. Jadi orang nak datang cuma untuk haji, nak umrah kena buat lain, lain kali. Kena balik rumah, lepas tu datang lagi sekali untuk buat umrah. Selepas itu Umar bin Khattab pun sama juga. Bukan Abu Bakar seorang, Umar bin Khattab pun kata buat ifrad, jangan buat tamattu. Jadi dia tentangnya ataupun dia tolaknya Ibnu Abbas punya hujah dengan apa? Dengan qala Abu Bakar, qala Umar. Tapi qala Abu Bakar, qala Umar, marah betul lah Ibnu Abbas. Hampir-hampir korang ni mesti nak hujan batu. Kira cakap macam tu lah. Macam nak hujan batu. Maknanya apa kalau hujan batu tu? Batu ni batu betul, bukan ais batu. Batu betul. Batu dia tak pecah, kepala kita yang pecah. Kalau ais batu dia boleh pecah juga, cermin pecah juga, tapi nanti dia pecah. Batu betul maknanya azab Allah SWT turunkan azab antara dengan hijar minas sama, macam macam burung ababil bawa batu kan. Baik, jadi dia marah, dia ingkar dengan keras. Jadi itulah yang terdapat di dalam riwayat-riwayat lain asal usul kisah ini. Walaupun ada je kelemahan sana sini, tapi kata ulama ini menunjukkan bahawa riwayat ini, makna ini ada asal usulnya. Dan terdapat satu riwayat saya ingat, kata Urwah bin Zubair, bila Ibnu Abbas marah-marah ni, tapi kan Abu Bakar dan Umar lagi alim daripada engkau. Habis. Terus Ibnu Abbas terdiam. Faham ni tak? Okay. Jadi isu ni sekarang ni, kita kalau nak masuk bab haji, dah cerita lain, dah buat khusus haji. Kena letak tabung ni. Kita masjid minta duit. Lagipun saya tak ada tauliah buat khusus haji lah. Belum dapat tauliah utawif. Saya tanya, ada ustaz dulu dia nak buat kursus haji ekspres, marah orang atas. Pasal apa? Potong jalan. Orang semua buat lama-lama, jadi orang datang kan, bayar masjid pasal. Kau buat 2-3 hari je, marah orang atas. Dia tak masuk. Padahal memang nak belajar haji sebenarnya tak payah lama-lama sangat pun. Nak ekspres sebenarnya masih boleh belajar sini lama-lama pun, sampai kat sana tak tahu pun, tak tahu sana ulang lagi, langkap terbang ulang lagi, dalam bas ulang lagi. Itu pun dah sampai temasanya masih tanya, ustaz ni macam mana ni, ustaz ni macam mana ni, dah buat pun masih tanya lagi, ni betul ke tak betul ke. Kat sini training punya training, letakkan Kaabah betul-betul ya, dengan kain kelabu dia semuanya siap, dengan dia punya kuning-kuning dia semuanya, praktis tawaf, Masya Allah. Sampai sana semua jadi, dari mana boleh sama, satu juta orang kat sana. Kat sini dengan tak ada orang, dengan orang punya ramai, berbeza. Awak jalan kat sini, awak patah balik, dia berubah. Dalam masa satu minit dia boleh berubah. Saya jalan, kosong tau mula-mula. Saya patah balik dalam berapa minit aja dah berubah. Awak dah tak kenal tempat dia. Kat sini orang tak payung, sini orang dah ada duduk, sini ada kedai ada, sini dia terus berubah tiba-tiba je, punya laju. Ada aku lihat kita bukan nak cerangkan tentang masalah haji. Masalah ini ada khilaf. Manakah tidak, yang khilaf bukan sebarang orang. Dia adalah Abu Bakar, khalifah orang ramai, dan juga Umar bin Khattab lepas tu. Tetapi pendapat mereka ni macam mana pun tidak disetujui oleh sebahagian sahabat yang lain. Antara yang kuat yang menentangnya adalah Ibn Abbas, dan saya ingat lagi adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Tahqiq masalah, adakah Abu Bakar dan Umar mengharamkan buat manasik lain? Mengharamkan tamattu'? Bolehkah haramkan tamattu'? Takkan diorang tak tahu Nabi SAW buat tamattu' dan bercadang nak buat tamattu'? Takkan mereka sengaja nak menyalahi sunnah Rasulullah SAW? Tak mungkin ke mungkin? Mungkin tak mungkin, tak mungkin lah. Abu Bakar kita kenal, kalau Abu Bakar lain tu lain cerita lah. Abu Bakar lain tu cerita tak tahu. Tapi ni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, orang paling alim tentang sunnah Rasulullah SAW, dan lepas dia Umar bin Khattab. Jadi kata ulama sebabnya zaman ini adalah zaman awal Islam. Kalau orang ini, orang tak ramai sangat lah orang Islam kan, sekarang tempat semua dah Islam. Kalau dibenarkan diorang buat tamatuk, maknanya diorang datang dah buat umrah, buat haji, dia dah complete set, dia dah dapat. Jadi kemungkinan nanti dia tak nak datang lagi. Bila tak datang lagi, nanti adalah lull period pada apa ni, lepas haji nanti dah tak ada orang datang untuk buat umrah. Kalau orang cuma datang untuk apa ni, untuk umrah dan haji sekaligus, jadi kosong nantinya Kaabah. Sedangkan yang termaksud syariat adalah Kaabah itu, Masjidil Haram lah tu, sentiasa apa ni, ada orang. Kata dia tinggal orang Mekah sikit-sikit je, dia nak ramai. Itu maksud dia. Jadi sebab itu mereka apa ni, melarang mereka yang orang ramai daripada buat tamattu', tapi buat ifrat. Tapi nanti umrah tu datang lagi sekali. Jadi sentiasa ada je, ada je, ada je orang. Faham ni? Itulah kemungkinan, bukan sengaja mereka nak salahkan ataupun nak membatalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibn Abbas pun betul, Abu Bakar, Umar pun betul, dan manasik-manasik ini sebenarnya semuanya boleh. Walaupun Syekh Al-Albani rahimahullah, mungkin anda sudah baca, dia tetap kata wajib tamattu' sahaja. Tapi yang benar dalam hal ini, tamattu' itu afdal, tapi bukanlah dia satu-satunya manasik. Boleh ni? Itu yang rajih dalam masalah ini. Kalau tidak, tak mungkin adanya ada khilaf daripada zaman awal lagi. Mana boleh orang kata ijma'? Baik. Jadi yang syahid daripada, yang nak diambil daripada asar ini adalah kita dilarang apabila kita dah sampai pada kita hadis Rasulullah SAW atau ayat Quran yang jelas, lalu kita tolak. Dan kita tolak hanya kerana adanya alim kita, imam kita, ulama kita, nanti termasuk Pak Umara lah, pemimpin kita, yang berpendapat dengan pendapat yang berlawanan. Haram hukumnya. Sebab Ibn Abbas faham ini adalah antara sebab diturunkan azab. Maknanya apa? Dosa besar, dosa sangat besar. Tak boleh seorang itu dah jumpa nas, lepas tu tahu-tahu dia nak tinggalkan semata-mata kerana taklidnya seorang alim, siapa pun dia. Itu maksudnya. Yang kadar itu betul, adapun dalam dia, isu dia itu masalah khilafiyah. Tapi yang ini memang betul disepakati oleh ulama dan sahabat-sahabatnya. Dah datang nas, jangan kita pandai-pandai atau berani untuk meninggalkannya. Lainlah kita ada nas lain, kita ada hadis lain. Semata-mata kerana fulan dan fulan mufti tu cakap boleh, bang. Syekh tu kata boleh, syekh tu kata boleh, syekh tu semua kata, imam dia, ustaz kata boleh. Sedangkan dia tahu bahawa ustaz itu bersarahan dengan hadis, ustaz tu tak bawa hadis, contohnya lah. Jadi ketika itu hukumnya haram dan berdosa. Boleh sampai-sampai kepada apa? Syirik. Itu ada keadaan. Masalah lagi adalah hadis yang ketiga tu, adalah sebuah hadis. Itu juga permasalahan daripada sudut sanadnya ada kelemahan dekat situ, tapi mengikut tahqiq juga ia diterima pakai, boleh diterima. Ini setakat faedah sajalah. Jadi kategori atau darajat hadis ini adalah hasan. Jadi hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Adapun Imam At-Tirmizi, kalau kat dalam Sunan At-Tirmizi dia tak cakap hadis ni hasan. Bahkan dia kata hadis ni gharib. Kami tak tahu melainkan daripada jalan ini saja. Ini menunjukkan bahawa Imam At-Tirmizi melemahkan hadis ini, bukan menghasankan. Ala kulli hal, hadis ini maknanya juga sahih. Iaitu Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu, dia seorang sahabat Nabi At-Ta'i. At-Ta'i daripada kabilah At-Ta'i, kabilah dari kawasan Yamamah sana. Dan beliau asalnya seorang Nasrani, Nasrani orang Kristian. Kemudian dia masuk Islam zaman Nabi SAW. Baik. Dan Hatim ni, bapaknya ni seorang yang sangat masyhur di kalangan Arab Jahiliyah. Hatim At-Ta'i sangat terkenal, masyhur dengan kedermawanan ni. Seorang yang sangat dermawan, sangat pemurah. Sehingga kan syair-syair ditulis menghikayatkan, mengkisahkan tentang apa? Tentang murah hatinya Hatib At-Ta'i. Jadi inilah antara bukti bahawa kalau ada kebaikan pada pada mak bapak, pada apa ni, usul kita, maka mungkin akan terlimpah kepada anak cucu kita. Jadi itu Adi bin Hatim Nasrani masuk Islam. Dan beliau telah mendengar Nabi SAW membaca ayat ini, iaitu ayat dalam surah At-Taubah. Dan zahirnya Nabi SAW ada baca bismillah tak? A'udzubillah tak? Tak ada kan? Bismillah pun tak ada. Terus Nabi SAW baca ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum. Ini antara dalil yang banyak yang mengatakan bahawa baca a'udzubillah dan bismillah sebelum nak baca ayat apa pun tidak wajib hukumnya. Adapun basmalah untuk Fatihah tu cerita lain lah. Itu dalam solat. Baik. Tapi tu masih boleh dibahaskan. Tapi yang penting kat sini lah, Nabi SAW baca ayat ni, ittakhadu ahbarahum. Mereka menjadikan ahbar ni adalah ulama-ulama mereka. Dan kita terangkan ahbar tu plural untuk hadrun. Hadrun asal dia apa? Dakwat. Dakwat maknanya pen. Kalau orang tahu pegang pen, maknanya dia tahu apa? Tahu conteng ke tahu tulis? Kalau tahu tulis, pasti tahu apa? Tahu baca. Ada orang boleh tulis, tak boleh baca. Ada orang boleh baca, tak boleh tulis. Ya. Tapi tak ada orang yang boleh tulis, tapi dia tak tahu baca. Mustahil. Sebab tu siapa boleh tulis, dia pasti boleh baca. Sebab tu antara skill komunikasi, datangnya apa tu, skill membaca, baru datang skill menulis. Sebelum tu skill dengar dulu, skill bercakap dulu, baru datang skill membaca, kemudian last sekali adalah menulis. Kelihatan ahbar maknanya ulama yang boleh tulis, ulama-ulama Nasrani. Apa nama dia dalam bahasa kita? Biskop. Biskop bahasa Indonesia, bahasa Arab apa tu namanya? Bishop lah, bishop. Nasrani ni dia ada golongan ulama' dia, dia ada golongan pendeta dia. Yang kerja dia duduk dekat dalam biara-biara ibadat. Yang tak kahwin, yang apa, itu agaknya yang nan-nan, yang padri-padri itu semualah. Tapi dia ada golongan alim dia tau, yang buka buku punya. Nah. Jadi mereka ni alul kitab menjadikan ulama'-ulama' mereka. Dan ruhban, ruhban asalnya rahabah maknanya takut. Jadi orang yang takut dia banyak ibadat kepada Allah SWT. Jadi terkenal mereka dengan banyak ibadat sehingga dinamakan mereka sebagai rohban. Dan zaman itu mereka sampai duduk bukannya kat dalam gereja, mereka duduk kat dalam gua-gua, kat bawah tanah mana pun tak keluar-keluar, tak pergi campur kat dunia. Dapat makan sikit je, zuhud habis. Zuhud habis. Banyak beribadat. Tetapi orang-orang Nasrani akhirnya jadikan dua golongan ini sebagai Tuhan selain Allah. Mereka sembah mereka. Selain mereka ni selain Allah. Dan mereka juga menjadikan Al-Masih ibn Maryam sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Dan Al-Masih adalah Nabi Isa. Kenapa mereka sembah Nabi Isa? Apa special dengan Nabi Isa? Kenapa Nabi-Nabi lain mereka beriman kepadanya tetapi mereka tidak jadikan dia sebagai Tuhan, tak sembah dia? Jawabnya senang. Nabi Isa adalah satu-satunya Nabi yang banyak mukjizat dia biasa. Yang pertama sekali dia dilahirkan tanpa bapa. Yang kedua dia banyak mukjizat. Dia boleh celikkan orang yang buta, dilahirkan buta. Dia boleh ubatkan penyakit-penyakit yang zaman itu tak boleh sembuh, penyakit kusta. Dia boleh hidupkan orang yang dah mati 3 hari dia boleh hidupkan. Jangan. Dia boleh ambil tanah liat, dia buat-buat macam burung. Fuh, dia tiup aja keluar jadi apa? Jadi burung betul. Terbang di udara. Bukan animasi tau. Ha, betul-betul terbang. Macam mana tu? Mereka kata dia Tuhan. Tapi sebenarnya zaman dia orang tak jadikan dia Tuhan. Sebab setiap kali dia ada mukjizat, dia akan kata apa? Ini semua dengan izin Allah SWT. La ilaha illallah, tiada Tuhan berhak disembah selain Allah. Aku adalah Nabi Allah, aku adalah Rasulullah. Fattabi'uni, ikut aku je. Wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Itu yang dikata dalam Quran. Ada dikisahkan. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan aku. Bukan aku Tuhan. Tuhan aku dan Tuhan kamu. Maka sembahlah dia, bukan sembah aku. Jelas. Banyak kali ada dalam Quran. Hadha siratun mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Nah, tapi lepas dia fakhtalafal ahzabu min baini. Maka puak-puak Nasrani berteringkah selepas beliau. Ini selepas wafatnya. Dah wafat maksudnya dia dah diangkatlah. Maka ada yang mengkafirkan dia seperti orang Yahudi dan ada yang mengangkat dia sebagai anak Tuhan, ada yang mengatakan dia juga Tuhan, tapi semua kata dia lah satu daripada tiga Tuhan. Satu daripada tiga Tuhan. Ini uniknya agama Nasrani. Dia tak kata Tuhan ada dua. Dia tak kata Tuhan ada empat, lima, enam, tujuh dan seterusnya. Dan dia tak kata Tuhan tu satu, tapi dia kata Tuhan tu tiga dalam satu. Jadi tiga lah. Tiga dalam satu, satu ke tiga? Kalau dah jadi kopi susu, kopi susu air, satu lah. Jadi dia kata satu juga Tuhan ni. Ni masalah teknikal je, tapi dia tetap satu. Macam gitulah dia. Dah boleh diterima pula oleh orang-orang Nasrani dan sampai sekarang boleh diterima. Tapi kita jangan try lah apa ni. Nanti kena tangkap ni susah. Jangan badmouth diorang pula. Tapi untuk kita faham akidah dia batil. Kita boleh cakap kat masjid akidah dia batil. Kalau kena tangkap memang dah teruk lah Singapura ni. Kita boleh ingatkan kepada orang Islam bahawa akidah mereka batil, mereka adalah golongan sesat, Islam tu betul. Pasal mereka pun kat sana cakap macam tu juga. Semua agama kata dia je yang betul, yang lain, yang lain apa? Salah mesti punya. Tak ada agama kata yang lain pun betul. Cuma bahai je saya rasa. Melainkan yang betul-betul kata orang tu nak dia konon-konon nak politik banyak sangat dia, akhirnya dia kata cakap semua betul. Itulah yang paling salah sekali. Semua agama betul. Padahal agama-agama tu sendiri semua kata semua lain salah, dia seorang betul. Tetapi zaman kita sekarang dah timbulnya fahaman-fahaman yang luar biasa, yang ajaib, yang pelik. Asalnya semua agama salah melainkan agama sendiri kan. Tapi sekarang ada yang mengatakan agama kita betul, tapi agama lain pun betul. Kita masuk syurga, siapa masuk Islam masuk syurga. Orang yang ada agama pun masuk syurga. Kita agama yang ajak kepada kebaikan, agama lain pun bawa kepada kebaikan. Tapi yang cakap ni bukan orang kat kedai kopi, bukan orang jahat-jahat, bukan orang yang buat apa ni, buat drama ataupun buat konsert. Ni orang yang dah ada sampai pangkat doktor, profesor, ahli ilmu. Dah lama dah, tiba-tiba dia cakap macam ni. Awak pergi Indonesia bukan main, banyak orang cakap macam ni. Dan gitu di sebahagian tempat yang lain. Mereka kata semua agama bawa kepada kepada syurga. Ya ke tidak? Apa dalilnya? Apa alasannya? Alasannya apa yang terdapat sebahagian ayat yang mungkin mutasyabihat di dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang yang beriman, alladzina amanu walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang Nasrani, wasabiin, orang-orang sembah bintang, man amana billahi, siapa yang beriman pada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, wa amila salihan, dan beramal salih, buat baik, falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka dapatlah pahala mereka daripada Tuhan mereka, wala khawfun alaihim walahum yahzanun, tak ada ketakutan pada mereka dan tak ada kesedihan pada mereka. Yang ni masuk syurga. Nah, Allah kata semua agama masuk syurga, janji buat amal soleh. Tengok, Yahudi percaya pada Allah lah, percaya pada hari akhirat, percaya. Nasrani pun sama. Jadi siapa juga yang percaya pada Allah dan hari akhirat, amal soleh, dia masuk syurga. Itulah ajaran apa dinamakannya, pluralisme. Sebab nak sebut pun susah. Pluralisme. Pluralism. Dan inilah yang sedang sibuk dekat tempat kita juga. Tempat kita pun nak masuk benda tu juga. Pun datang bukan daripada budak-budak sekolah ingusan. Bukan orang jahat yang cakap dia akan datang daripada orang kain sungkok. Tak kira lah hitam ke sungkok dia, putih ke, tak kira siapa dia. Tapi dia akan datang dan dia akan jemput orang-orang daripada luar negara yang juga berfahaman dengan fahaman ini. Tiap-tiap tahun pasti ada seminar, pasti ada speech-speech, dan akan keluar soal khabar sikit-sikit sebahagian daripada. Baik. Perkara yang ajaib ke bukan? Padahal perkara yang ajaib ke bukan? Tengoklah, orang kata dia ajaib, ada kata dia tidak. Sebab tu kata ada satu pepatah Arab, Ish rajaban tara ajaban. Cantik dia tengok dia. Ish ajaban tara ajaban. Ish rajaban. Hiduplah engkau bulan Rajab, pasti engkau akan lihat macam-macam ajaib. Rajab dengan ajab. Siapa yang hidup lama, pasti dia akan lihat macam-macam perkara yang pelik-pelik. Itulah maksud dia. Betul ke tak tu? Betul lah. Pepatah Arab ni betul. Cuma cantik dia punya word tu, cantik. Cuba bayangkan dulu kita, jelas akidah kita 20 tahun dulu, ustaz-ustaz datang kata ikut sunnah, Qadiani sesat, Syiah sesat, betul lah, itu sesat, dah betul lah, dah jelas. Buat seminar, panggil doktor-doktor daripada luar, terangkan kesesatan mereka. Fatwa keluar dekat website apa semuanya, memang diorang sesat dan sebagainya. Jelas. Tapi sekarang ajaib. Dekat tempat yang sama boleh dianjurkan seminar, siapa yang duduk? Penceramah dia, ahli panel, orang Syiah. Dalam masjid yang sama tu, dulu yang rod Syiah, sekarang dia apa ni, bawa orang Syiah. Dan pasal apa dia cakap? Pasal salah satu daripada syiar mereka yang sangat jelas, sangat khusus. Syiah dia punya syiar paling khusus apa kat satu tahun. Dia maulid Nabi macam kurang sikit, dia ada juga. Tapi dia lagi favourite dengan maulid apa? Maulid Hussein ke maulid Fatimah? Salah satu lah. Ada lagi favourite yang ahli bait ni, imam-imam punya maulid. Dia bukan satu tau maulid, dia ada 12 imam, jadi 12. Termasuk yang Fatimah, tak tahu berapa banyak dia ada. Dan dia bukan sambut maulid aja, maulid banyak hari apa? Kelahiran. Dia juga sambut hari kematian, dia namakan haul. Tiap-tiap tahun mereka sambut kematian imam-imam mereka. Dan yang paling khusus, yang paling mereka akan anjurkan, yang akan mereka sambut dengan sungguh-sungguh, adalah kematian siapa? Hussein ibn Ali radhiyallahu anhuma. Tapi mereka panggil imam alaihi salam mereka panggil. Sedangkan, dan sebabnya adalah Imam Hussein, kata mereka, dibunuh dengan sangat kejam dalam peristiwa yang masyhur. Peristiwa di mana tu? Karbala. Karbala di mana? Di Iraq. Dalam riwayat sampai kepalanya dipotong, dipancung dan diangkat. Badan dia jangan cakap lagi. Jadi tinggalkan dalam kehausan. Jadi sungai Furat itu, Sungai Furat tu di di Iraq itu dikepung, yang mereka tak dapat air, ada yang mati kehausan, ada yang mati dibunuh dan sebagainya. Cerita panjang lebar, yang penting dia dibunuh dengan kejam. Jadi mereka sedih, mereka sedih, mereka sambut tiap-tiap tahun. Dan ia pula berlaku pada hari apa? Pada hari Ashura, 10 Muharram, hari pula hari yang istimewa. Tambah-tambahlah mereka punya apa ni? Mereka punya kata orang tu semangat nak menyambut. Tapi macam gitu punya syiar yang sangat besar, dia boleh buat kat dalam masjid Ahlu Sunnah Wal Jamaah, dibenarkan oleh Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Apa awak kata? Pelik ke tak pelik? Dan bukan sebarang masjid. Ya Allah, pasal siapa hidup lama dia nampak yang ajaib. Dia buat masjid yang sama yang dulu membedah, kata orang tu membongkar pekong ni apa, orang yang syiah, hakikat akidah mereka sebenarnya. Semua disebutkan dengan pula dibacakan kitab-kitab Urdu dengan kitab-kitab Farsi juga dibaca. Jangan kata kitab Arab. Oleh Maulana Dr. Asri daripada Kelantan kemarin, marah betul mereka. Dan selepas tu dilakukan lagi satu seminar di Bradel, tempat mana tu? Muiz kan? Haa, diterangkan sekali lagi. Berapa lama selepas itu? Tidak berapa lama selepas. Dan di dua tempat itu, yang dua tempat yang sama, mereka pernah adakan apa? Baru-baru ni mereka adakan penyambutan Karbala. Nampak? Tak tahu, awak hidup bulan Rejab banyak-banyak, awak pasti akan lihat ajaib yang banyak-banyak. Ini agaknya sebab mereka pun Islam apa. Masjid wakaf juga, mereka pun bayar MBS juga. Ha, macam mana? Kalau polisi dia sama, polisi dia sama, awak akan lihat tiap-tiap tahun macam tu. Mereka hanya akan berhenti bila dah terlambat. Bila anak bini dia dah jadi orang Syiah, ahli keluarga dia dah kena muta'ah, barulah orang serik. Sebab Syiah dia kalau masuk, tahu-tahu dia terus banyak je. Awak tahu Abu 10 tu, ingat lagi? Abu 10, bapak 10. Saya panggil dia Abu Asyarah. Abu Asyarah tu maknanya bapak 10, 10 isteri. Awak cuba bayangkan, yang isteri-isteri dia tu bukan budak kampung penoreh getah ke apa tau. Budak-budak apa? Dah, banyak poli. Tertiary education zaman tu punya kira tinggi, pandai-pandai. Macam mana boleh jadi macam itu? Pasal awak biarkan lah. Awak tak nampak bahaya dia. Biarkan awak biarkan. Tengok apa jadi. Mana dia serik? Lupa ke? Alakulihan, balik kepada tu sikit kita sentuh tentang Syiah ni, kenapa mereka nak sambut sangat kematian Hussein? Adakah dia seorang imam yang dibunuh dengan kejam? Kalau mereka betul-betul jujur, kita lihat sejarah, hak abangnya Al-Hussein ni, Al-Hassan pun dibunuh dengan kejam. Dibunuh, diracun di isteri dia. Nanti syahid juga dia. Itu mengikut sejarah. Kenapa mereka tak sambut haul macam tu? Al-Hussein. Kemudian sebelum tu, bapa mereka, siapa bapa mereka? Ali. Macam mana dia meninggal dunia? Dibunuh dengan kejam ke tak? Dengan kejam. Dia keluar nak pergi kat depan masjid tu, dikejutkan orang tengah iktikaf, tengah tidur dalam masjid, solat. Sahab dia orang datang, bunuh. Khawarij datang, bunuh. Meninggal. Kenapa mereka tak pernah sambut? Kita tak pernah dengar orang sambut apa ni? Haul Ali tu. Dan sebelum dia, Umar bin Khattab. Uthman bin Affan. Macam mana dia bunuh? Dengan kejam ke dia? Dengan kejam, dekat dalam rumah tengah baca Quran. Diorang panjat, diorang dah kepuk, dia dah tak boleh keluar. Jadi orang nak keluar, dia duduk dalam baca Quran. Uthman bin Affan memang hafiz baca Quran. Orang turun dan panjat, isteri dia pun sama, dia kena tolak. Dia bunuh Uthman, cold blood. Kejam ke tak kejam? Lepas tu boleh cakap lagi dengan orang Madinah, korang baik lantik pengganti Uthman. Uthman jahat, kita nak khalifah baru. Kita bunuh dia sebenarnya kerana Allah. Itulah khawarij tu lah. Akhirnya mereka lantikkan Ali bin Abi Talib. Kenapa mereka tak sambut? Tak ada takziah untuk Umar bin Khattab? Of course lah, mereka bukan Uthman bin Affan. Tak, mereka tak akan buat lah. Begitu juga sebelum dia siapa? Umar bin Khattab mati ni. Dibunuh dengan kejam. Kalau Ali bunuh sebelum lagi nak solat, Umar dah jadi imam, dah baca, dah baca Quran dah dalam solat subuh. Tengah jadi imam, dia bunuh. Kejam ke tak dia? Kejam. Kenapa tak ada orang Syiah yang sambut kematiannya? Nak kira lain, banyaklah sahabat yang matikan kejam sebenarnya. Banyak orang mati syahid dengan kejam. Tapi mereka pilih Al-Husain saja sebagai Syiah yang paling besar. Dan mereka wawarkan ke mana-mana juga. Siapa tahu kenapa? Ha. Sebenarnya imam Syiah lain banyak juga yang mati syahid. Tapi diorang ambil yang Husain. Sebab kononnya mereka dakwa yang bunuh Husain ini radhiyallahu an adalah orang Sunni, iaitu Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah yang dipropori oleh apa ni, governornya, generalnya itu Hajjaj bin Yusuf. Jadi permasalahan dia dikena-mengena dengan apa? Dengan orang Sunnah. Dia geram dengan orang Sunnah. Awak kalau buka video dia, awak akan tengok apa dia cakap. Nanti akhir zaman Imam Mahdi tu akan datang, Qaim tu kat Mekah, dia akan dibaiat. Dia kata aku akan balas dendam pembunuh apa? Al-Husain. Maknanya dia punya matlamat, bila dia dapat take over je, kita semua memang habis lah. Sebab kita ikut apa? Al-Sunnah wal Jamaah. Jangan main-main. Dia punya kerja memang revolusi je. Siapa yang tahu-tahu lah. Jadi dia sebenarnya nak apa ni? Nak timbulkan kemarahan-kemarahan, emosi saja. Kalau betul-betul ikhlas, mereka pasti akan sambutkan haus sana, haus sini, haus sana, haus. Ini sama juga macam kita punya, kita punya orang lah, kata orang. Kita pun ada orang sambut haul tak? Tak lama lagi ada haul. Tapi haul siapa? Ulama. Betul tak? Habis pulang, pulang. Awak tak pernah tanya ke? Kenapa sambut haul untuk ulama ni aje? Tapi ulama lain nak pahal. Kenapa tak sambut haulnya sahabat? Haulnya Abu Bakar mana? Haul Umar mana? Kalau jujur, sambutlah semua haul. Kalau awak nak sambut semua haul, memang satu tahun awak tak ada kerja lain, haul aja. Jadi dipilih, nak tahu kenapa dia pilih? Sebab nak apa? Nak angkat dia punya syekh, itu je. Itu kan guru dia, syekh dia. Nak angkat dia punya syekh. Semua tarikat akan angkat apa? Akan bawa haul untuk syekh dia. Jadi ni semua sebenarnya sama dengan orang Syiah. Itu yang beza kan Ahlu Sunnah Salaf dengan apa? Dengan Ahli Bidah. Kita tak angkat syekh macam tu. Kita kalau nak ingat mereka, kita buka kitab dia, kita baca, ni kan Syekh Muhammad Wahab. Sayang kita pada dia. Kita tak agungkan dia macam mereka agungkan. Tak ada kita sedekah fatihah apa. Kita baca ilmu dia, dia dapat pahala. Kita baca je ni kitab, kita bawa je ni kitab ni sini, dia dah dapat pahala. Caranya adalah ambil manfaat daripada ilmu dia. Rasulullah SAW dah bersabda, apabila seorang anak Adam tu meninggal dunia, semua amalan dia terputus. Maknanya dah tak boleh sambung lagi. Hari kiamat, dia punya income, dia punya apa ni, account semua tutup. Pahala punya account tutup. Melainkan tiga. Caranya adalah sedekah jariah, ilmu manfaat, dan juga anak yang soleh yang mendoakan untuk ni. Baik, jadi itu adalah orang-orang Nasrani yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Sebab dia ada banyak mujizat itu dan ini. Nah. Sedangkan mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah sahaja. Jadi kata Ali bin Hatim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lasna na'buduhum." Kami tidak menyembah mereka. Jadi Ali dengar Nabi SAW baca ayat yang mengatakan orang Nasrani ini sembah padri, sembah ulama dia. Mana kita ada sembah? Sebab apa dia cakap macam ini? Dekat dalam gereja tak ada orang Nasrani pergi sujud kepada padri. Rukuk sujud pada dia, doa pada dia, tak ada pun. Kita tetap minta pada Allah. Jadi dia seolah-olah mengingkari ayat ini. pada tidak Islam. Jadi apa jawab Rasulullah SAW? Bukankah mereka itu mengharamkan, yakni padri-padri, ulama-ulama mengharamkan apa yang Allah halalkan? Lalu mereka pun menghalalkannya. Dan mereka mengharamkan apa yang Allah, dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu mereka pun menghalalkan. Jadi mereka taat dengan padri dan ulama walaupun bersalahan dengan hukum Allah. Jadi jawab Ali, ya, itu memang betul, itu memang ada. Baik, apakah perkara-perkara yang orang Nasrani taat kepada ulama mereka walaupun dia bersalahan dengan ajaran Nasrani? Kata ulama ada lima kat sini. Antaranya adalah makan daging khinzir. Dalam kitab mereka jelas Allah haramkan, nabi-nabi mereka haramkan makan khinzir. Itu jelas, semua agama ahlu kitab semua sama sebenarnya. Tapi mereka kata dia halal. Kenapa halal? Sebab kita punya pop kata halal. Mufti kita kata halal, jelas. Sekarang awak pergi dekat agama Nasrani, semua akan kata halal betul. Dia makan bacon, dia makan apa tu semua. Tak ada pasal lagi mereka. Dan kata syarah kitab ini, saya baca kitab-kitab mereka mewajibkan orang-orang Nasrani berkhatan. Tapi sekarang orang Nasrani tak payah khatan pun tak apa, dah tak wajib lagi. Sebab apa? Kita punya puf kata tak wajib. Ada satu lagi disebutkan, solat ke arah masyrik, yakni ke arah tak ingat saya ni kat mana. Baik, ini kita boleh skip dululah. Satu lagi adalah diharamkan dalam kitab-kitab mereka gambar-gambar dan patung-patung dalam gereja. Jelas ni. Tapi kita tak akan jumpa gereja melainkan pasti ada gambar-gambar dan patung-patung yang banyak sekali dalam gereja. Sebab pop mereka, mufti, bishop dan biskut dan apa semuanya, semua kata apa? Kata halal. Dan dalam agama mereka tidak ada berkaitan dengan mengagungkan salib, cross tu. Tapi sekarang semua orang Nasrani mengagungkan salib tu sebagian daripada syiar agama mereka. Nah, ni empat lah untuk penima yang tadi tu, kiblat mereka tu. Mungkin kita nak tahqiq lah. Jadi banyak lagi sebenarnya perkara yang mana mereka halalkan apa yang diharamkan Allah SWT dan sebaliknya, semata-mata kerana apa? Taklid buta mentaati memimpin dan ulama mereka. Maka Rasulullah SAW berkata, itulah ibadatnya mereka. Batilkan ibadat. Itulah maksud dalam ayat. Jadi di sini Rasulullah SAW meluaskan fahaman Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Kerana Adi pada mulanya memahami bahawa ibadat tu setakat apa? Ibadat yang zahir dengan badan. Ada rukuk, sujud, tunduk apa semua kan? Tapi tidak, kata Rasulullah SAW, ibadat tu lagi luas. Mentaati dalam halal syariat ini juga termasuk dalam ibadat. Dan siapa buat, jadikan, siapa telah melakukannya, artinya dia telah mengangkat mereka-mereka ini, ulama-ulama ini sebagai arbaban, tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Jadi hukumnya apa? Syirik dan kufur. Jadi ini pengajaran atau tidak untuk kita? Boleh tak apply untuk orang Islam atau ni khusus untuk orang Nasrani saja? Tidak. Walaupun ayatnya asalnya untuk orang-orang Yahudi Nasrani lah, tapi ia boleh juga digunakan dan manfaatkan oleh orang Islam. Jadi kita katakan, siapa juga yang mentaati selain Allah dalam menyalahi perintah Allah atau larangan Allah, dia juga telah mensyirikkan Allah SWT. Cuma ada keadaan secara detail. Jadi kalau macam sekarang, ada orang alim kata solat tak wajib. Dia tahulah solat tu wajib. Mana ada orang tak tahu solat tu wajib? Dia kata solat lima waktu memang. Tapi oleh kerana engkau ikut ajaran aku, aku kasih engkau solat empat waktu je sudah. Subuh tak payah. Subuh pun dua rakaat je sikit. Woi, suka je. kalau diwajibkan subuh tapi digugurkan yang 4 tu pun dia kata teruk, yang berat subuh yang berat. Subuh dapat miss best ni. Ada ajaran terus miss semuanya tak bayar. Betul tak? Solat tu artinya mengetahui rahsia. Siapa tahu rahsia imam, rahsia Allah, maka dia dah solat. Jadi ada yang menggugurkan kewajipan zakat. Dia kata zakat tu hanya bayar pada apa? Pada imam. Menggugurkan puasa apa ni, haji. Sebab haji tu hanya menjarai makam imam. Ya. Orang batinnya. Jadi kalau begitu, dia taat, dia pun ikut juga. Kita katakan bahawa dia termasuk dalam ayat ini, dia telah kafir dengan agama Islam, murtad dia. Boleh ke tak boleh kita hukum yang itu? Keras ke? Keras lah, tapi itulah hukum dia. Sebab tak ada beza dia dengan orang Nasrani. Gitu juga orang yang menghalalkan yang haram. Tadi orang yang menggugurkan kewajipan, orang yang menghalalkan yang haram. Arak contohnya, dia kata halal. Sebab imam dia, guru dia kata halal contohnya. Riba dia kata halal. Dan itu dan dia. Kalau bab ini, ini paling banyak. Bab menghalalkan yang haram, ini kira top of the list. Ini memang favorite. Sebab tu sekarang Nasrani tak apa-apa lagi buat. Sama jenis lelaki dengan lelaki boleh kahwin. Tak tahu perempuan-perempuan boleh kahwin tak dengan Malaysia? Ada? Nah. Boleh, ada church kata boleh. Legal daripada perundangan negara tu. Tak ada agama lebih teruk daripada ni. Sebab dia boleh ubah setakat dengan church dia punya ketua kata okey. La ilaha illallah. Sebab itulah kata Rasulullah SAW, pasti kamu semua ini orang Islam akan mengikut orang-orang sebelum kamu, jengkal demi sejengkal, sedepa demi sehasta sehasta, sampai mereka masuk lubang, biar awak pun kamu akan ikut masuk juga. Siapa yang nak masuk lubang? Biar awak besar ke kecil? Muat berapa orang? Muat berapa ekor? Tapi diorang masuk ke pasal? Kita masuk. Kita suka sangat ikut diorang. Jadi sahabat tanya, siapa tu yang kita ikut? Adakah mereka Yahudi dan Nasrani? Jawab Rasulullah SAW, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Sebab tu tak ada perkara yang dibuat oleh Yahudi Nasrani, mesti ada orang Islam buat. Kalau tak banyak, sikit. Apa juga fahaman mereka masuk ke dalam ajaran ajaran Islam. Alhamdulillah. Tengok tadi Syiah tadi kan, dia agungkan apa? Imam dia Ali radhiyallahu anhu, imam lain. Siapa yang diikut kat sini? Nasrani. Nasrani pun mengagungkan Nabi mereka. Jadi mereka kalau minta, datang minta pada Allah SWT, mereka minta pada Jesus tu. Sudah tak payah minta pada Lord, dah tak payah minta lagi. Father dah tak payah, terus minta pada Jesus. Sebagaimana orang Syiah, kalau minta terus minta kepada ya Ali, ya Imam Zaman, atau ya Hussein. Betul tak? Kalau pergi kepada tarikat, sama juga cerita dia. Ya Abdul Qadir Jalani, ya Syadili, ya Rifai, ya ya ya macam-macam lagi. Ya Rasulullah. Ini sebenarnya nama-nama orang yang telah meninggal dunia. Pada Allah SWT bila apa ni, suruh kita bila kita nak doa, suruh doa dengan menyeru nama siapa? Nama Asma'ul Husna. Tapi mereka seru nama Asma'ul Mauta. Mauta apa? Orang-orang dah mati. Tengok tu, seburuk-buruk perbuatan mereka ubah. Macam mana dapat hidayat macam ni? Baik. Jadi hadis ini, kesimpulannya hadis ini insyaAllah makbul. Dan pengajarannya saya rasa jelas. Cuma perinciannya saja belum kita terangkan. Kita lambat jadi. Kemudian kita pergi kepada yang tengah balik, iaitu kata-kata Imam Ahmad. Apa makna imam? Imam maknanya yang diikuti. Itu asalnya imam. Sama ada untuk kebaikan ataupun untuk kejahatan. Jadi Fir'aun pun imam. Dan Allah SWT telah sebutkan bahawa Fir'aun dan golongan dia adalah a'immah. Tapi imam-imam yang tunjuk kepada apa? Yang menyeru kepada api neraka. Maja'alna ma'immatan yad'una ilan nar. Tapi yang dimaksudkan sini Imam Ahmad, maknanya imam kepada kebaikan sebab dia banyak ilmunya. Dia bawa kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama hadis yang ulama fiqh yang masyhur, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Allah taala, ajibtu, aku hairan, kagum terhadap sebuah kaum. Kagum ini adalah kagum yang negatif. Dalam bahasa Arab ajaba ni, kagum ni ada dua makna, positif boleh, negatif boleh. Terhadap sebuah kaum, yakni apa juga kaum, kumpulan manusia yang telah mengenal isnad dan kesahihannya. Jadi dua perkara kat sini. Satu, dia kenal sanad. Sanad kita tahu kan? Fulan dan fulan dan fulan dan fulan tu sampai kepada Rasulullah SAW, mereka tahu, maknanya mereka hafal ataupun mereka baca lah. Wasihhatahu, dan mereka boleh mensahihkan sanad. Dan kalau dah boleh sahihkan sanad, boleh daifkan sanad, maknanya apa? Awak dah pandai lah, dah boleh gunakan hadis tersebut. Yang sahih adalah hujah. Tapi mereka pergi kepada pendapat Sufyan. Yazhabuna ila ra'i Sufyan. Sufyan katanya Sufyan Ats-Tsauri. Walaupun Sufyan zaman itu ada dua, Sufyan Ats-Tsauri, lagi satu Sufyan Ibn Uyainah. Tapi kalau dalam bab hadis, Sufyan Ibn Uyainah lebih hebatlah satu orang. Sufyan Ats-Tsauri lebih terkenal dengan fiqhnya, walaupun dia juga ulama hadis yang sangat besar. Dua-dua tingkah. Tapi mana mazhab dia sekarang? Dah extinct, dah tak ada lagi. Dia tak ada satu mazhab khas sebagai mazhab Sufyan Ats-Tsauri, dah tak ada. Tapi ada kat buku-buku sana. Jadi kenapa mereka pergi kepada pendapat Sufyan? Baik, Sufyan Ats-Tsauri ni, kalau mereka ikut dia disebabkan dia ulama hadis. Apa maknanya? Orang yang dah tahu hadis, dah tahu sanad, dah tahu mana sahih tak sahih. Jadi kenapa masih nak ikut Sufyan juga? Sebab mereka anggap Sufyan tu lebih hebat daripada dalam ilmu hadis. Itu je lah. Okay, jadi mereka taklid Sufyan Ats-Tsauri walaupun mereka tahu Sufyan Ats-Tsauri mungkin salah tahu. Tapi kalau dari sudut fiqh pula, mereka dah ada hadis tapi mereka tetap nak taklid dengan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Ni macam kita, zaman kita yang dah ada yang hadis sahih dalam kitab tersebut Bukhari Muslim. Tapi dia apa? Dia tetap nak pergi kepada Imam Mazhab Fulan dan Fulan. Sama ke tak? Ha, sama. Itu dalam bab fiqh. Yang tadi dalam bab hadis. Dan dua-dua mungkin ada pada sebahagian orang tersebut. Jadi Imam Ahmad memarah ataupun kagum atau pelik terhadap orang-orang ini. Dan dia pun berkata, dan sedangkan Allah Ta'ala telah berfirman, hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul. Menyalahi perintah Rasul apa maknanya? Rasul perintah macam ini, atau Rasul larang macam ini, Rasul suruh macam ini, dia buat yang berlawanan dengannya, dia tak ikut. Itu maknanya mukhalafah. Hendaklah mereka takut bahawa mereka akan ditimpa dengan fitnah atau ditimpa dengan azab yang pedih. Ini adalah ayat Quran dalam surah An-Nur. Sekali lagi Imam Ahmad baca Alhamdulillah tak? Baca Bismillah tak? Tidak. Menunjukkan bahawa hal ini tidak wajib tetapi sunnah. Walaupun masalahnya ada khilaf, tapi ini antara dalilnya. Yang mengatakan wajib baca Alhamdulillah apa dia? Quran lah. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Dalam surah apa? An-Nahl, juz 14, awak buka, awak baca. Apabila engkau baca Quran, maka beristi'azah lah, mintalah perlindungan daripada syaitan yang direjam. Di umum apa juga ayat Quran, awak mesti minta perlindungan. Asal dia perintah tu wajib. Tapi jumhur ulama mengatakan perintah ni perintah, tapi perintah ni bukan perintah wajib, tapi perintah sunnah. Sebab kita dapati bahawa ada kalanya Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat tak baca A'udzubillah, tapi baca lagi bagus. Yang ni baca tu sunnah secara ijma'. Dalam solat, luar solat. Dan basmalah pula apa dalilnya? ada satu hadis yang masyhur, semua urusan yang baik yang tidak dimula dengan nama Allah, maka dia terputus, yang itu terputus barakahnya, kebaikan. Tapi hadis itu ada banyak masalah hadis. Hadis ni dhaif, yang rajih. Tetapi daripada sudut lain, Rasulullah SAW setiap kali nak buat sesuatu, dia mesti akan apa? Akan baca basmalah, dia tulis surat, dia akan mulakan kan basmalah. Nabi Sulaiman dulu pun bila nak tulis surat kepada puteri Balqis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya waqtuni muslim. Jangan kau lawan aku, datang kepada aku dalam keadaan menyerah diri. Itu tulis, itulah surat Nabi Sulaiman. Fierce ke tak fierce tu? Tapi tetap dengan bismillahirrahmanirrahim. Ultimatum tu. Kau jangan lawan aku, la ta'lu alayya. Jangan tentang aku nak masuk negeri kau. Kau jangan tentang aku, dan kau datang kepada aku dalam keadaan muslim. Masya-Allah. Siapa berani buat macam itu? Tapi Sulaiman boleh lah. Sebab dia punya army bukan orang aja. Orang dia dah kuat. Dia punya army ada haiwan. Haiwan dengan gajah dengan apa kalau nak panggil semua boleh. Dan dia ada army daripada apa? Jin yang tak nampak lah gitu. Seko jin aja dah cukup lah. Dan jin-jin ni semua bukan jin yang apa ni? Yang tak dengar kata punya. Ni dengar kata punya. Sebab kalau orang tak nak dengar kata, apa jadi dengan jin tu? Nabi Sulaiman tak akan letakkan dalam soft army dia. Dia siapa degil? Diikat dengan besi, masukkan dalam apa? Dalam lauk. Itu hukuman bagi jin yang tak mau ikut cakap dia. Jadi jin yang okey, yang nak dengar je, baru ada kat dalam dia punya army. Ada burung, ada apa semua. Angin tu pun dia punya apa? Dia punya army. Dia cakap dia kat mana nak pergi, angin angkat dia terbang. Boleh semayang tak waktu? Tergantung antara apa ni? Antara kita dengan tanah. Sedangkan Rasulullah SAW kata, dijadikan bumi untuk aku masjidan dan tahurah. Betul tak? Dijadikan masjid ini, bumi ini untuk aku sebagai masjid, yang ini tempat solat dan alat bersuci. Tapi sekarang awak tak ada atas bumi ni. Awak kat tengah-tengah, mana boleh semayang kat tengah? Zahirnya hadis tu kata apa? Hanya boleh semayang kat mana? Kat atas tanah. Tergantung tak boleh. Mazhab Maliki paling syadid dalam bab ni. Dia ambil hadis ni bulat-bulat, dia kata tak boleh solat time tergantung, tak boleh. Kecuali kalau atas kapal, atas perahu boleh. Sebab hakikatnya dia masih atas bumi. Sebab atas papan tu. Ha. Jadi berlaku kisah Syengkiti, Amin Syengkiti rahimahullah ta'ala. Dia pergi rehlah lah. Dia naik kapal terbang. Dan naik kapal terbang time solat. Dan orang tahu mazhab Maliki kata tak boleh solat tergantung ni. Macam mana solat? Tapi diorang tahu akan solat juga. Maknanya kalau solat juga ketika ni, pastilah orang Maliki terpaksa apa? Taklid dengan mazhab lain lah yang kata boleh solat kan. Jadi diorang tanya pada Syekh, dan Syekh ni terkenal, dia kuat dalam mazhab Maliki. Solat tak? Solat. Apakah kau akan solat bukan dengan mazhab Maliki? Tidak, bahkan kita akan solat mengikut mazhab Maliki. Eh, macam mana pula? Kan mazhab Maliki tu tak boleh solat. Sebenarnya kita di atas bumi. Macam mana atas bumi? Kau tahu tak bahawa kapal terbang ni sekarang ni diangkat oleh apa? Angin. Jadi antara kita dengan apa ni, dengan tanah ni, melekat sebenarnya dengan apa ni? Diangkat oleh angin. Hakikatnya kita tu, kita tetap solat atas bumi. Cuba angin tu tak ada apa jadi dengan kapal terbang ni, pasti kita kat atas bumi, kita tengah solat. Jatuh lah. Ada je permasalahan ulama-ulama. Betulnya boleh solat ni sebenarnya kat mana-mana pun. Baik, jadi kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, at-tadri mal fitnah. Kau tahu tak apakah itu fitnah? Disebutkan al-fitnah, maknanya fitnah yang ada dalam ayat ni. Apa maknanya siapa yang menyalahi sunnah Rasulullah akan ditimpa fitnah? Fitnah apa? Jadi kata Imam Ahmad, fitnah itu syirik. Ini tafsiran daripada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Jadi bagaimana datang syirik, dia pun terangkan. Kemungkinan apabila seorang itu menolak hadis Rasulullah SAW perintah ke apa ke, dia tak nak ikut kan, akan datang, akan termasuk kat dalam hatinya sesuatu daripada az-zair. Zair ni kesesatan, inhiraf, miring ke sana ke sini. Bila dah masuk, pasal itulah balasannya. Sunnah ada, tak nak ikut kan, awak nak ikut yang lain kan, yang lain tu kan bukan sunnah, sesat kan. Nanti dalam hati akan tertimbulnya kesesatan itu, yang bila dah timbul sesat, dia akan mungkin jadi besar, jadi besar, akhirnya dah tak kisah dengan sunnah, akhirnya dia makin suka dengan bid'ah. Dan bid'ah ni dia bawa ke mana? Dolalah. Kalau bid'ah ni dolalah, dan siapa masuk dolalah, dia masuk kepada bab yang paling teruk sekali, maksimum dolalah adalah kufur dan syirik. Jadi dengan itu dia akan binasa. Sangat benarlah kata-kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ya, walaupun ni kata-kata daripada seorang yang bukan Nabi, bukan sahabat, tapi kata-kata beliau ni hujah dalam bab ini. Sebab ni fahaman seorang imam, daripada imam salaf. Dan kata-kata beliau berdalilkan dengan Al-Quran. Kita insyaAllah akan sambung baca apa di dalam kitab ni, sebab ada banyak faedah dalam kitab ni. Kali ni mesti kita nak baca lah, at least untuk bab ni. Banyak bab kita tak baca kan. Tapi bukan malam ini. Setakat ni kita akan baca dulu kandungan bab, lepas kita akan berhenti insyaAllah. Yang pertama, tafsiran ayat dalam surah An-Nur. Siapa yang tafsirkan? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Sebenarnya asal ayat ini dalam surah An-Nur, saya ingat ni, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwada fal yahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adhabun alim. Janganlah kamu jadikan panggilan Muhammad ini seperti kamu panggil teman-teman kamu. Jadi larangan daripada Allah, jangan panggil dia dengan nama dia macam kita panggil kawan-kawan, mesti panggil dengan ya Rasulullah ke, ya Nabi Allah. Dan juga cara memanggilnya jangan cara sembarangan, mesti ada hormat. Kemudian qad ya'lamullahu, Allah telah mengetahui golongan yang apa ni, yatasallaluna minkum liwada, yang cari-cari jalan nak apa ni, mengelak, nak hilang-hilang, nak hilang. Ini ketika apa? Awal ayat itu, dalam muka surah itu, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu bila ada dalam majlis engkau, wahai Muhammad, mereka tak akan keluar sampailah mereka minta izin daripadamu. Kalau mereka minta izin daripadamu, ya Muhammad, maka engkau izinkanlah siapa yang kau kehendaki. Wa idza sta'zanuka li ba'dhi sya'nihim fa'zan liman syi'ta. Kalau kau hendak, kau izinkan. Kalau takmu, jangan izinkan orang keluar. Dan kemudian wastaghfir lahumullah, mintalah pengampunan untuk mereka daripada Allah. Sesungguhnya mereka-mereka yang minta izin kepada engkau dalam majlis engkau untuk keluar, mereka itulah yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Okay, itu awal ayat. Tapi lepas tu diterangkan bahawa ada golongan yang apa, ni dulu zaman masjid tu ada pintu tembok apa semuanya kan. Jadi dia pun tak tahu, hilang je, dia hilang, dia belah. Ini adalah sifat orang munafik, mana suka nak duduk majlis-majlis Rasulullah SAW. Nah, tapi Allah SWT mengetahui. Fal yahzaril ladhiya, hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah atau urusan Rasulullah SAW, takut mereka ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Ini sebenarnya kalau kita lihat cuma bab adab je. Dalam majlis ada orang kat depan tu, sahibul majlis, kita semua kena ikut dia lah. Kalau kita nak keluar boleh, tapi kita minta izin, kita izin dengan dia. Itu adab sebenarnya. Kalau kau lihat, itu punya pasal sedikit, tapi ayatnya umum. Apa juga urusan perintah Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW, kalau kamu menyalahinya, takutlah kalau ditimpa fitnah ataupun azab yang pedih. Kalau yang tadi tu boleh kena azab yang pedih, apa lagi orang yang tinggal sunnah betul-betul? Cuba bayangkan. Sebab tu ulama-ulama faham makna hadis ini, makna ayat Al-Quran ini. Jadi tafsiran dalam surah An-Nur, kemudian yang kedua tafsiran dalam surah At-Taubah, mereka menjadikan ulama dan pemimpin mereka sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Yang ketiga, perlu diperhatikan arti ibadah yang sebelumnya diingkari oleh Adi, ibadah tu luas dengan setakat rukuk, sujud. Sebab tu ada zaman kita sekarang, masih tak ada orang yang taat kepada syekh dia. Ada, dia tak rukuk, dia tak sujud, tapi apa syekh dia cakap, dia buat. Yang halal, yang mana Allah haramkan, dia buat. Yang keempat, contoh kes yang dikemukakan Ibn Abbas dengan menyebut Abu Bakar dan Umar, dan yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dengan menyebut Sufyan, menunjukkan bahawa mereka melarang apa? Mentaklid buta dengan imam ataupun ulama. Yang kelima, hal tersebut telah berkembang sedemikian rupa sehingga terjadi pada kebanyakan orang penyembahan kepada orang-orang soleh yang dianggap sebagai amal afdal. Kenapa engkau sembah kubur? Kenapa engkau seru wali? Syekh aku buat, syekh aku kata boleh. Ya, tidak. Apa lagi jawapan dia kalau bukan tu? Kita katakan kalau dah sampai macam tu, kufur tu, kafir. Dia tak ada beza dengan orang yang tinggalkan solat semata-mata kerana ulama' dia kata apa ni, tak wajib solat. Sama je. Itu akan kita terangkan, fikir dia lebih berat lagi. Orang yang menganggap yang penyembahan kepada orang-orang soleh yang dianggap sebagai amal afdal, dan mereka dipercayai sebagai wali yang dapat mendatangkan suatu manfaat atau menjauhkan bencana, tambah dengan syirik rububiyah lagi, serta penyembahan kepada orang-orang alim melalui ilmu pengetahuan dan fiqh dengan mengikuti apa saja mereka katakan, baik sesuai dengan firman Allah dan sabda Rasulnya atau tidak, itu juga ada masalah. Bukan semua masalah fikih ni kita boleh kufur kalau kita tak klik buta. Ada yang boleh kufur, ada yang tidak. Dosa besar. Ada yang tak berdosa. Hal ini kemudian berkembang lebih parah lagi sehingga disembah pula oleh orang-orang yang tidak soleh. Yakni orang yang dipercayai sebagai wali meskipun perbuatannya melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Yang orang panggil wali tapi sebenarnya apa ni? Lebih teruk daripada wali. Tak maaf, lebih teruk daripada wali, lebih teruk daripada orang fasik. Dan juga disembah juga orang-orang yang bodoh dan tidak berilmu dengan dipatuhi saja pendapatnya. Bahkan bid'ah dan syirik yang mereka lakukan juga diikuti. Ini kata-kata ini, komen ini daripada Syekh Muhammad Wahab 1000 tahun lepas tu. Zaman dia orang dah tak ikut wali lagi, orang ikut yang lebih jahat daripada wali. Orang yang tak sembahyang, orang yang tak tutup aurat, orang yang buat kefasikan, yang campur dengan apa wanita bukan mahram, itu orang anggap wali. Lagi teruk lagi daripada zaman zaman dulu, at least dia ikut betul-betul wali katnya. Zaman sekarang dia buruk lagi, Allah. Baik, sekarang kita berhenti kat sini. Nanti minggu depan kita akan baca kitab ni. Ada soalan ni. Apakah mereka-mereka yang tidak mengikut sunnah Rasul kerana kejahilan mereka akan terkena fitnah ini? Kerana kejahilan mereka. Jawabnya kalau setakat gini je soalannya, tidak. Orang yang tidak mengikut sunnah Rasul kerana kejahilan mereka tidak akan terkena atau tidak termasuk dalam ancaman ini. Kenapa? Sebab ayat ni maksudkan yang mana satu? Orang yang menyalahi perintah Rasul dengan tahu ke dengan tak tahu? Dengan tahu, yang tak tahu mestilah dimaafkan. Ya tidak? Allah tak akan hukum orang-orang yang jahil. Mana ada orang terus jadi pandai? Mula jahil dululah. Kalau betul semua orang jahil tak ikut sunnah, lepas tu akan dikena fitnah, kita semua tak jadi macam ini. Sebab kita dapat hidayah dulu, kita dapat hidayah tak? Tak kan? Tak ikut sunnah kan? Habis kena fitnah. Kalau dah kena fitnah, habislah kita dapat kesesatan ni. Tapi kita dapat juga. Pasal dulu kita buat tak sengaja. Tak tahu. kita tengah bicarakan tentang orang-orang yang kita bawakan dalil-dalil, ulama kata begitu, begini dan sebagainya, masalah-masalah penting, tapi mereka tetap tolak kerana taklid buta, tak mau ikut sunnah kerana taklid buta. Itu yang dimaksudkan dalam hadis ini yang jelas. Baik, kita berhenti. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.